العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kita kembali melanjutkan kitab Zadul Mustaqni di Syekh Musa bin Ahmad rahimahullah, dan kita masih menyelesaikan bab sujud sahwi. Naam. Jadi sujud yang dijalankan dua kali sujud karena seorang lupa meninggalkan rukun atau wajib atau sunnah atau kelebihan rukun atau kelebihan perkara-perkara yang wajib atau seorang ragu-ragu. Baik. Masalah yang terakhir, ikhwan fillah, jazakumullah. Tentang mengingatkan imam tatkala imam lupa. Nah, di tatkala imam lupa, imam keliru, kemudian disyariatkan bagi para makmum untuk mengingatkan dengan tasbih bagi yang kaum laki-laki dan dengan bertepuk tangan bagi kaum perempuan. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Qala rahimahullah. Wa amalun mustaktsirun 'adatan. Dan amalan yang banyak. Amalan banyak itu maksudnya di dalam sholat kemudian seseorang beramal, berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang banyak selain gerakan-gerakan sholat. Nah, jadi selain gerakan-gerakan sholat. Baik. Kalau amalan-amalan yang dijalankan di dalam sholat itu gerakan-gerakan sholat, misalnya ketambahan sujud, ketambahan rukuk, nah, lupa dia, maka sudah kita bahas kemarin dengan cara sujud sahwi. Nah, setelah salam. Baik. Dan kondisinya sekarang ini, bagaimana kalau seorang menjalankan amalan-amalan di luar amalan sholat? Nah, di luar amalan sholat, dan itu amalannya banyak. Tidak sedikit, tidak sebentar. Tapi sering dia jalankan amalan-amalan tersebut. Baik. Mu'alif rahimahullah menyebutkan, min ghairi jinsis sholat. Nah, dan amalan-amalan tersebut bukan termasuk jenis amalan sholat yang tuluha amduhu wa sahuhu, maka batal baik dengan cara disengaja maupun karena lupa. Nah, misal ikhwan fillah azakumullah. Baik. Seseorang di dalam sholat, di tengah-tengah sholat kemudian dia teringat sesuatu, ada sesuatu yang harus dia catat misalnya. Kemudian dia mengambil secarik kertas dan dia tulis setelah dia sedang sholat. Maka perbuatan menulis dalam sholat itu perbuatan di luar sholat, bukan gerakan-gerakan sholat. Nah, kalau misalnya dia sengaja di tengah-tengah sholat dia ngambil carik kertas dan dia tulis, nah, maka batal sholatnya. Bagaimana kalau lupa? Lupa dia kalau sedang sholat kemudian dia tulis. Nah, pendapatnya mu'alif juga ini termasuk membatalkan sholat. Ini ikhwan fillah azam. Tapi dengan syarat perbuatan tersebut itu kathir, banyak. Nah, kalau misalnya perbuatan itu sedikit, nah, sebentar, hukumnya zahirnya tidak membatalkan sholat. Nah, ikhwani fidina azakumullah, ada pendapat yang lainnya. Kalau perbuatan tersebut dijalankan karena lupa, nah, yakni tidak membatalkan sholat, tapi kalau sengaja batal. Kalau lupa tidak batal, misal kayak tadi. Nah, seseorang sedang sholat kemudian lupa, kalau dia dalam sholat dia ambil secarik kertas dia tulis. Nah, selesai kemudian dia taruh, kemudian dia melanjutkan sholatnya, misalnya. Tapi lupa dia tatkala nulis itu. Maka sebagian pendapat para ulama menghukumi tidak batal sholatnya kalau dijalankan karena lupa. Nah, kalau dijalankan karena lupa. Baik, dan ini yang dikuatkan oleh Sulaiman rahimahullahu taala. Nah, segala perbuatan dalam sholat yang dikerjakan karena kejahilan, ketidaktahuan, dan dijalankan karena lupa, ini tidak membatalkan sholat. Perbuatan-perbuatan di luar, ya, di luar perbuatan sholat. Sebagaimana kisahnya Muawiyah bin al-Hakam, tatkala berbicara di dalam sholat, nah, maka Rasulullah SAW tidak perintahkan untuk mengulangi sholatnya, menunjukkan sholatnya sah. Karena dia berbicara, nah, dia tidak tahu kalau sholat itu dilarang untuk berbicara. Baik, ini ikhwani fidina azakumullah. Nah, kemudian kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, nah, wala yusra' liyasirihi sujudun, tidak disyariatkan, nah, untuk sujud sahwi kalau amalan-amalan tersebut hanya sebentar. Nah, amalan-amalan tersebut hanya sebentar. Tadi kan persyaratan batalnya itu kalau amalannya lama dan terus-terusan. Misalnya dia nulis, ya, misalnya dia nulis sampai 10 lembar misalnya. Nah, terus, nah, maka batal. Tapi misalnya dia nulis saja satu baris. Nah, satu baris. Baik, dia tulis, kemudian dia melanjutkan sholatnya. Baik, maka tidak batal sholatnya. Nah, karena sebentar. Dan tidak disyariatkan untuk sujud sahwi. Nah, ini pendapatnya mu'alif rahimahullahu ta'ala. Tidak disyariatkan maknanya tidak wajib, tidak pula sunnah, nah, untuk menjalankannya. Baik, karena amalan ini di luar gerakan-gerakan sholat. Nah, tapi kalau amalan tambahan itu gerakan-gerakan sholat, sujud sahwi. Nah, tapi kalau amalan tambahan itu bukan termasuk gerakan-gerakan sholat, maka tidak disyariatkan sujud sahwi. Nah, ini ikhwani fidina azakumullah. Qala rahimahullah, la tabtulu biyasiri aqin au surbin sahwan. Tidak batal sholat itu kalau dia lupa, nah, makan atau minum sedikit. Nah, makan atau minum sedikit. Baik, khani hidina azakumullah. Nah, la tabtulu biyasirin aqlin au surbin sahwan. Nah, jadi kalau misalnya seseorang di tengah-tengah sholat kemudian dia makan sebutir anggur misalnya atau sebutir korma, nasyan, sahwan, lupa dia, nah, tidak batal sholatnya. Nah, tapi kalau kemudian di tengah-tengah sholat dia makan sak keranjang korma, nah, lupa, batal karena banyak. Nah, lupa kalau sedikit tidak batal sholatnya, lupa tapi banyak batal sholatnya. Nah, ini meskipun sama-sama lupa, tapi dibedakan jumlahnya. Nah, sedikit baik tidak batal, banyak membatalkan sholatnya. Ini ikhwani fidina azakumullah. Baik, wala naflun biyasiri surbin amdan, beliau kecualikan. Nah, untuk sholat sunnah, ya, untuk sholat sunnah tidak batal seseorang itu minum kalau sedikit. Nah, jadi kalau seorang mengerjakan sholat sunnah, qiyamul lail misalnya, atau sholat taraweh, nah, kemudian pas haus dia minum satu teguk misalnya, sengaja dia, tapi sedikit, tidak batal. Nah, ini pendapatnya mu'alif rahimahullahu ta'ala. Baik. Bagaimana kalau makan? Kalau makan dia batal. Beliau hanya kecualikan, kenapa kok dibedakan makan dengan minum? Beda. Kalau orang minum itu tidak pakai mengunyah. Nah, langsung masuk. Tapi kalau makan ini perlu kunyahan. Nah, apalagi kemudian nurutin nasihatnya dokter. Nah, harus berapa kali kunyahan. Nah, baru boleh ditelan. Minim misalnya 15 kali baru boleh ditelan makan kalau secara kesehatan misalnya. Baik, ya jelas batal kebanyakan gerakan. Nah, tapi kalau minum enggak baik gerakan, sekali serut masuk. Nah, ini pendapatnya mu'alif rahimahullah. Jadi, sengaja ini bukan lupa. Sengaja seorang minum dalam sholat sunnah, tapi kalau sholat fardu batal. Nah, kalau sholat sunnah dia haus minum sedikit, pendapatnya mu'alif rahimahullah tidak batal. Nah, sedikit yasir. Nah, tapi kalau satu botol misalnya batal. Nah, ini sedikit. Baik, ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik itu sholat witir, sholat tahajud, sholat duha, al-muhim itu sholat-sholat sunnah. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Dan pendapat yang lainnya, pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama ahlul ilm, tidak ada bedanya. Nah, antara sunnah, sholat sunnah maupun sholat fardu, kalau dijalankan dengan sengaja, makan atau minum, baik sedikit maupun banyak, batal sholatnya. Nah, dan ini ikhwan fillah jazakumullah, ini pendapat yang rajih insyaallah. Nah, jadi kalau seorang sengaja minum, meskipun setetes, nah, kalau dia sengaja, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, pendapat yang kuat, ini pendapatnya aktsaru ahli ilm, mayoritas para ulama, batal sholatnya. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Kalau pendapatnya mu'alif, tidak. Jadi mu'alif menyatakan tidak batal kalau itu sholat sunnah dan sedikit. Tapi yang kuat, wallahu a'lam bishawab, nah, dia membatalkan sholat kalau sengaja. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. In ata biqaulin masru'in fi ghairi mawdi'i. Kalau menjalankan ucapan-ucapan yang disyariatkan tidak pada tempatnya. Nah, jadi seorang membaca zikir-zikir yang tidak pada tempatnya. Kasyiro'atin fi sujudin. Beliau contohkan, misalnya tatkala sujud seseorang membaca Al-Fatihah misalnya, padahal bukan tempatnya di surat Al-Fatihah. Nah, mestinya tatkala berdiri. Nah, atau misalnya tatkala sujud dia mengucapkan Rabbana walakal ham mil as-sama wa mil ar-ab. Nah, bacaan-bacaan yang bukan pada tempatnya. Nah, diucapkan baik di tempat-tempat yang bukan pada tempatnya. Nah, wa tasahhada fil qiyamin. Nah, dan tasahud tatkala berdiri. Nah, tatkala setelah membaca suratul Fatihah, kemudian at-tahiyatu lillah wa salawat wa thayyibat misalnya. Nah, padahal itu dalam keadaan berdiri, bukan tempatnya dia baca itu. Baik. Wa qira'ati surah fil akhiratain. Dan dia membaca surat di dua rakaat yang terakhir. Rakaat yang ketiga dan yang keempat itu kan hanya suratul Fatihah, tidak pakai surat setelahnya. Tapi seorang kemudian membaca surat 6 ba'dal Fatihah. Di rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. Nah, padahal bukan tempatnya. Nah, kata mu'alif rahimahullah, lam tabtulu. Nah, tidak batal sholatnya. Nah, jadi ucapan-ucapan yang tidak pada tempatnya ini tidak membatalkan sholat. Tapi ikhwan fi din azab. Untuk ini ucapan-ucapan itu dia sudah mengucapkan zikir-zikir yang syar'i ya. Misal tatkala dia ruku, dia sudah mengucapkan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kemudian dia tambahi dengan ucapan yang tidak pada tempatnya. Nah, tambahi surat al-Fatihah atau yang lainnya, maka tidak batal. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik, tidak menjadikan batal karena baik ucapan-ucapan dalam salat itu semuanya masyru', semuanya disyariatkan. Nah. Baik. Demikian pula ikhwan fillah azakumullah menjalankan amalan-amalan sunnah baik yang tidak pada tempatnya. Amalan-amalan sunnah yang tidak pada tempat. Misal tatkala seorang sujud yang pertama kemudian duduk di antara dua sujud, dia mengangkat tangan misalnya, Allahu Akbar, mengangkat. Ini kan mengerjakan sesuatu yang tidak disunahkan. Baik. Maka ikhwan fillah jazakumullah, nah ini juga tidak disyariatkan untuk sujud sahwi, tidak disyariatkan untuk sujud sahwi. Nah. Baik. Jadi menambahi hal-hal yang tidak disyariatkan, baik, ini tidak membuat sholat itu batal. Nah, karena ucapan-ucapan yang diucapkan itu ucapan-ucapan yang disyaratkan di dalam sholat. Tasbih misalnya itu ucapan yang disyaratkan dalam sholat. Nah, tapi setelah dia tempatkan tidak pada tempatnya, tidak membuat sholatnya batal. Nah, kecuali kalau dia ucapan itu ucapan-ucapan yang di luar ucapan sholat. Nah, ini beda. Tapi ini dia ucapkan ucapan-ucapan yang di dalam sholat. Nah, jadi zikir-zikir sholat dia ucapkan tapi tidak pada tempatnya. Ini tidak membatalkan sholat. Nah, tidak menjadikan sholatnya batal karenanya. Baik. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah. Wa in sallama qabla itmamiha amdan batalat. Kalau seorang salam sebelum sempurna sholatnya dengan sengaja batal sholatnya. Nah, sholat yang ketiga dia salam sengaja padahal sholatnya 4 rakaat batal. Nah, jadi harus mengulangi sholatnya. Rakaat yang kedua dia salam sengaja dia salam padahal sholatnya lebih dari itu misalnya, batal sholatnya. Baik. Wa in kana sahwan. Nah, kalau lupa. Nah, belum waktunya salam kemudian salam, lupa dia, bukan disengaja, lupa. Summa zakara qariban. Kemudian setelah itu ingat. Loh, ini sholatnya belum selesai. Nah, belum sempurna, mungkin dia ingat cara sendiri atau ada yang ingatkan. Nah, mungkin jamaahnya kalau dia pas jadi imam atau temannya yang mungkin sholat bareng-bareng masuk, kok masuknya rakaat kedua bareng-bareng kok yang ini sudah salam duluan misalnya, diingatkan. Baik, belum sempurna sholatnya. Atammaha, maka disempurnakan. Nah, wasajada. Kemudian sujud, sujudnya ba'da salam. Nah, baik, misalnya ikhwan fillah jazakumullah. Nah, seseorang di rakaat yang ketiga salam. Nah, jadi kurang satu rakaat. Mestinya 4 rakaat, rakaat yang ketiga dia salam. Kemudian diingatkan. Diingatkan, "Oh, ini salatnya kurang satu." Maka disempurnakan. Ditambahi satu rakaat. Nah, kemudian salam. Setelah salam sujud sahwi 2 kali. Nah, terus bagaimana cara mengawalinya? Nah, cara mengawalinya dengan cara duduk terlebih dahulu. Nah, jadi kan seorang sudah salam, mungkin bahkan sudah ngobrol. Nah, ada yang ingatkan, ini sholatnya cuma 3 rakaat kurang satu, misalnya kurang satu ini. Baik, maka langsung kalau dia sudah mungkin membelakangi kiblat, baik, langsung hadap ke arah kiblat dalam keadaan duduk posisinya. Nah, bukan berdiri. Nah, duduk kemudian bangkit. Nah, untuk berdiri ke rakaat yang keempat. Kenapa? Kalau dia langsung berdiri, dia meninggalkan satu gerakan. Dari duduk, berdiri ini kan gerakan sholat. Nah, ini harus dia jalankan. Baik. Ini akhwani fillah jazakumullah. Kalau misalnya dia sudah ngobrol dengan jamaah, diingatkan kurang satu, ya sudah balik ke tempatnya. Nah, jamaah sudah ngatur sholat, duduk semuanya, kemudian takbir Allahu Akbar. Nah, tambah satu rakaat, salam, setelah salam, sujud sahwi dua kali, kemudian salam. Ini ikhwani fi din, jazakumullah. Baik, ini kalau kemudian naam posisinya dekat naam, yakni langsung diingatkan. Fa in talal fasl, kalau kemudian waktunya lama, dari panjang waktu jaraknya antara salam dengan ingatnya itu lama. Au takallama li ghairi maslahatiha, atau berbicara yang tidak ada kaitannya dengan masalah salatnya. Nah, habis salam ngobrol tentang masalah dagang misalnya. Ya apa dolan lari sah. Jadi sudah ngobrolnya sudah gayang gitu. Nah, ingat terus. Duh, ini salatnya kurang satu. Nah, ini ngobrolnya tidak ada kaitannya dengan salat. Nah, maka kata Malik rahimahullah, baik, ini sholatnya batal. Nah, jadi harus mengulangi dari awal. Baik, khani fidina azakumullah, kakalami fisul biha, hukumnya sama dengan orang berbicara di tengah-tengah sholat. Nah, kan sholatnya belum selesai, kurang satu, dan ada pertengahan ini dia berbicara, maka sama hukumnya dengan orang itu berbicara di tengah-tengah sholatnya. Ini pendapatnya mu'alif rahimahullah ta'ala. Nah, wali maslahatiha ingkana yasiran lam tabsulu, kalau pembicaraan itu berkaitan dengan masalah sholat, kalau kemudian pembicaraan juga pendek, nah, tidak batal sholatnya, tinggal melanjutkan sholatnya. Nah, jadi menambah kekurangannya. Tapi kalau lama, nah, mungkin beberapa jam baru ingat, maka diulangi minul awal. Nah, sholat lagi. Baik, ini ikhwan fi din azakumullah. Nah, ikhwan fi din azakumullah. Baik, pendapat yang rajih dalam masalah ini, pendapat yang kuat dalam masalah ini, pembicaraan meskipun itu tidak ada kaitannya dengan sholat, kalau dia langsung diingatkan, maka langsung ditambahi, tidak membatalkan sholat yang tadi telah dia jalankan. Nah, kenapa kok demikian? Ya, namanya orang lupa, anggapan dia sholatnya sudah selesai. Nah, dia ngobrol seenaknya. Nah, kalau dia masalah lain, baik, tetap dia tidak membatalkan sholatnya. Kalau memang jaraknya sebentar. Baik. Masalahnya sekarang ikhwan fillah jazakumullah. Masalahnya kalau jamaah itu sebagian sudah bubar, sudah pulang. Nah, sholat isya 3 rakaat halal. Nah, ada yang kesusu pulang. Nah, baru kemudian berusaha diingatkan. Mam, sholat satu ini sholatnya, mam. Oh iya. Nah, kemudian dilanjutkan sholatnya. Terus yang pulang bagaimana ini? Nah, ada yang sudah pulang ini. Baik. Maka yang pulang ya dikasih tahu. Nah, besoknya kemarin sholat isanya kurang satu. Nah, kamu harus ngulangi sholatnya, bukan nambahin sholat satu. Sudah jarak satu hari. Nah, ngulangi sholatnya. Nah, ini kalau ternyata kemarin saya keluar sama bulan, sekarang lagi safar ke luar Jawa, ya makdur. Nah, ya sudah. Gak ada HP, gak bisa dihubungi, ya sudah, wis maafu, nanti maafkan. Nah, ini ikhwan fi din, jazakumullah. Tapi kalau mungkin bisa dikasih tahu, maka dia jalankan sholatnya. Nah, ini kalau sudah terlanjur keluar masjid dan tidak. Tapi kalau sudah keluar, ini kok berdiri lagi, balik dia, ya dilanjutkan. Nah, bersama jamaah yang lainnya. Baik, ini kalau kekurangan. Dan kalau salam belum waktunya, nah belum waktunya salam, dia salam duluan misalnya, sujud sahwinya ba'da salam, setelah salam. Nah, jadi kalau ada tambahan di dalam sholat, itu sujud sahwinya setelah salam. Duh, tambahannya yang mana? Bukankah rokaatnya kurang? Ya tambahnya kamu salam itu tambahan. Nah, rokaat yang ketiga salam itu kan tambahan, ada tambahan salam. Nah, berarti nanti sujud sahwinya setelah salam. Setelah salam, kemudian sujud sahwi dua kali. Nah, baik. Qala rahimahullah. Wa tahtahu ka kalamin. Dan tertawa itu sebagaimana berbicara. Nah, kalau orang tertawa itu baik membatalkan sholat. Jadi kalau orang kayak orang berbicara, nah, ini membatalkan sholat. Nah, baik. Jadi kalau orang tertawa beda dengan tersenyum. Nah, tertawa itu keluar suaranya. Kalau nggak keluar itu namanya tersenyum. Baik. Yang dianggap sodako itu kalau tersenyum dengan saudaranya, bukan tertawa dengan saudaranya. Nah, tumitul qulub. Nah, kasatul dhahik, kebanyakan ketawa itu mematikan hati. Nah, tapi tidak dengan kebanyakan senyum. Tapi senyum itu amalan yang harus ada temannya. Jadi kalau senyum enggak ada temannya, ini berbahaya. Nah, jadi butuh partner, nah, untuk dia senyum itu, nah, sehingga dia menjadi sodako. Nah, baik. Kalau senyum di dalam sholat nggak batal, tapi kalau ketawa, moro-moro ketawa, batal itu sholatnya. Nah, dia dihukumi kalam, dihukumi berbicara kayak orang bicara. Bahkan, nah, itu dianggap sesuatu yang mungkin bermain-main di dalam sholat. Nah, sehingga membatalkan sholat dia. Baik. Tapi ikhwani fillah azakumullah, kalau ketawanya dia itu spontanitas. Nah, jadi ketawanya spontanitas yang tanpa disengaja. Nah, sholat sambil dengar siaran radio. Lucu. Tiba-tiba tanpa sengaja dia ketawa misalnya. Nah, kalau emang gak sengaja ya gak batal, namanya gak sengaja. Nah, sesuatu yang memang tidak disengaja. Baik, tapi kalau dengan sengaja dia ketawa, ini sesuatu yang membatalkan sholat. Baik. Innafaha, kalau dia kemudian namnafaha, jadi meniup. Wa in nafakha aw intahaba min ghairi khasyati Allahi ta'ala aw tanahnaha min ghairi hajatin fabana harfani batalat. Kalau seorang itu nafakha itu meniup sesuatu, dan di akhirnya disebutkan wabana harfani, dan mengeluarkan dua huruf. Nah, jadi keluar tatkala nyebul itu keluar dua huruf. Nah, ini batal sholatnya. Nah, dohirnya kalau keluar satu huruf enggak. Nah, jadi kalau sampai fu fa sama waw fu dua huruf. Nah, batal sholatnya. Nah, fa misalnya satu huruf. Nah, juga batal. Nah, ini pendapatnya Malik. Nah, jadi kalau sampai terdengar jelas itu dua huruf yang keluar, maka batal. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah, ini ta'lilun 'alil. Alasan yang mungkin perlu untuk diteliti ulang. Nah, karena ikhwan fillah azakumullah, batasan dua huruf membatalkan ini juga perlu untuk ditinjau kembali. Nah, misalnya seorang di pakaiannya ada binatangnya, nah maka dia tiup agar hilang binatangnya. Lalu pendapat yang lain, kalau sampai tiupannya itu mengeluarkan suara dua huruf atau lebih, batal. Nah, kalau cuma satu huruf tidak. Baik. Tapi kalau hitungannya huruf-hurufan, ini ada yang satu huruf, tapi itu membatalkan sholat. Nah, jadi ada satu huruf, tapi itu huruf yang memiliki makna. Misal, wa'a. Wa'a itu memperhatikan, ya. Memperhatikan. Fi'il amrnya i, ya. Satu huruf i, ya. Perhatikan i, ya. Itu satu huruf itu. Jelas itu membatalkan sholat meskipun satu huruf. Nah, jadi ikhwan fillah jazakumullah, jadi patokannya bukan satu atau dua huruf. Nah, tip. Sehingga Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan, "Wa li hadza naqulu fi nafakhi in kana 'abasan afdhalus shalah." Kalau seorang itu meniup bermain-main, nah, maka batal sholatnya. Li'annahu abasun, karena perbuatan yang main-main. Wa in kana li hajatin fa innahu la yabtulu shalah. Kalau memang itu suatu keperluan, ada binatang dipakainya dia tiup agar terbang, agar hilang, meskipun sampai mengeluarkan dua huruf, ini tidak membatalkan sholat. Ini pendapatnya beliau rahimahullah. Nah, karena li hajatin, karena sebuah kebutuhan. Mungkin kalau dia buang dengan tangannya enggak akan bisa. Nah, lebih bisa hilang kalau ditiup misalnya. Baik, maka tidak membatalkan sholat. Atau intahaba. Intahaba itu menangis, ya. Menangis dengan mengeluarkan suara. Nah, karena ada tangisan yang tidak bersuara, ada tangisan yang sampai mengeluarkan suara. Nah, maka menurut pendapatnya mu'alif, kalau min ghairi khasyatillah, kalau tangisannya itu bukan karena takut kepada Allah, batal sholatnya. Ini tangisan yang mengeluarkan suara, ya. Kalau sekedar melindang air mata, enggak sampai batal. Tapi kalau nangis sampai mengeluarkan suara, nah, jadi begitu dahsyat tangisannya, nah, sampai keluar suaranya, kalau pendorongnya bukan karena takut kepada Allah, batal. Nah, misal, nah, tatkala sedang sholat, dia ingat orang tuanya sudah meninggal. Nah, kemudian dia menangis sampai keluar suaranya, batal sholatnya. Menurut pendapatnya mu'alif. Nah, di dalam sujud dia terenyuh. Nah, dari dulu minta kaya kok gak kaya-kaya, menderita terus. Nah, menangis dia. Bukan takut kepada Allah. Nah, tapi ngersuloh. Nah, kok gak sugi-sugi. Nah, nangis dia. Baik. Sampai keluar suaranya. Sampai kalau orang Jawa itu ngomong geru-geru. Ya. Sampai keluar suaranya. Bukan karena takut kepada Allah. Maka batal sholatnya. Nah, tapi kalau tangisan yang sampai mengeluarkan suara karena takut kepada Allah. Nah, dia ingat ancaman Allah. Nah, dia ingat azab neraka. Dahsyatnya azab neraka. Nah, kemudian dia menangis. Maka tidak membatalkan sholat meskipun sampai keluar suaranya. Nah. Ini ikhwan fi din Allah. Ini pendapatnya mu'alif rahimahullahu taala. Baik. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau berpendapat, nah, setiap tangisan yang sampai mengeluarkan suara, nah, baik itu karena Allah maupun perkara yang lainnya, selama nah memang itu bukan ikhtiar dia, nah, bukan ikhtiar dia. Baik. Dia tiba-tiba enggak kuasa untuk menahan tangis sampai mengeluarkan suara, menurut pendapatnya beliau rahimahullah, maka tidak batal sholatnya. Nah, karena namanya orang nangis itu gak bisa menahan. Nah, lagi sujud tiba-tiba mengingat orang tuanya sudah meninggal, tiba-tiba menangis dia. Siapa yang mampu bisa untuk menahannya? Spontanitas. Nah, spontanitas kemudian dia teringat orang tuanya, dia menangis. Nah, ini semuanya wallahu alam bisawab tidak membatalkan salat. Nah, sehingga kata beliau, idza kana anna idza ghalaba al-buka hatta intahaba la tabtul salatu. Kata Syekh rahimahullah, jika memang dia dikuasai oleh tangisan sehingga sampai dia mengeluarkan suara, ini tidak membatalkan sholatnya. Bi anna hadza bi ghairi ikhtiyarihi. Karena ini bukan ikhtiarnya, bukan kesengajaan dia. Nah, sawa'an kana min ghairi khasyatillah, sama saja apakah tangisannya bukan karena takut kepada Allah, am min khasyatillah, atau karena takut kepada Allah. Nah, karena ikhwan ibn azakum, tangisan seorang itu bukan hanya takut kepada Allah. Nah, kerinduan dia ingin bertemu dengan Allah, itu juga bisa menimbulkan tangisan. Nah, keinginan dia yang kuat, baik, kecintaan dia yang sangat kepada Allah, ini juga bisa menimbulkan tangisan. Nah, atau dia teringat dengan ayat-ayat, baik, tentang orang-orang kafir yang mendapatkan azab, kemudian dia menangis. Nah, ini juga bisa menimbulkan tangisan. Nah, sehingga ada beberapa faktor. Nah, seseorang itu menangis kalau sampai mengeluarkan suara, baik, dan itu tidak dengan kesengajaan dia, tanpa dia kuasai, maka tidak membatalkan sholat dia. Nah, ini ikhwan fi din, jazakumullah. Baik. Qala rahimahullah. Aw tanahnaha min ghairi hajatin fabana harfani batalat salatu. Atau tanah naha itu berdehem-dehem. Nah, min ghairi hajatin, tanpa ada keperluan sampai mengeluarkan dua huruf, maka batal salatnya. Baik. Ini ikhwan fi din azakumullah. Nah, berdehem, seorang itu berdehem itu ada beberapa tujuan. Nah, yang pertama lil hajah. Nah, misalnya memang serak suaranya. Kebetulan mungkin dia juga imam. Enggak keluar suaranya, dia berdehem-dehem. Baik. Ini memang dengan sengaja tapi lil hajah. Nah. Ada pula kemudian yang baik, misalnya seorang lagi sholat di rumah, kemudian ada yang salah atau ada yang mau bertamu, kemudian dia berdehem-dehem untuk isyarat dia sedang sholat. Nah, ini dengan kesengajaan. Baik. Nikhani kudina azak. Semua abad misalul semin rahimahullah beliau menyatakan anna sholat la tabtulu bidhalika walau bana harfani li anna dhalika laysa bikalamin. Kata beliau, maka sholat itu tidak batal dengan berdehem. Nah, meskipun jelas mengeluarkan dua huruf, karena itu bukan termasuk ucapan. Nah, jadi dehem itu bukan termasuk ucapan. Baik. Ini ikhwan fi din azakum, kecuali kalau memang dia bermain-main. Nah, sengaja untuk berdehem-dehem dengan panjang. Nah, ini tentunya membatalkan sholat kalau dia dengan sengaja demikian untuk main-main di sholat. Baik. Ini ikhwan fi din azakumullah. Nah, kemudian ikhwan ibn azakumullah. Nah, kalau seseorang misalnya imamnya kepanjangan, kemudian dia berdehem-dehem untuk mengingatkan imam, imamnya terlalu panjang ini sholatnya ini, apakah lil hajah? Sesungguhnya rahimahullah belum menyatakan bukan termasuk lil hajah. Nah, berdehem karena imamnya kepanjangan sholatnya, ini bukan lil hajah. Nah, baik. Kemudian juga ikhwan fi din azakumullah, kalau seorang itu bersin, nah, kemudian sampai mengeluarkan suara dengan suara yang jelas, nah, apakah juga membatalkan sholat? Kalau tanpa sengaja tidak. Nah, sama juga dengan menguap. Nah, kalau sampai mengeluarkan suara meskipun jelas, mungkin lebih dari dua huruf, kalau tanpa kesengajaan, ini tidak membatalkan sholat dia. Nah, tapi kalau dengan sengaja, nah, ucapan-ucapan yang bukan ucapan yang disyariatkan ya. Kalau seorang bersin kemudian alhamdulillah dia sholat, enggak ada masalah. Nah, Tapi kalau misalnya dia mengucapkan dengan ucapan lain, nah, yang dia sengaja ucapan tersebut, maka batal sholat dia. Nah, atau menguap. Nah, dipanjangkan dengan sengaja. Nah, ini sudah termasuk kalam. Nah, yang dia sengaja untuk berbicara. Nah, ini ikhwan fi din, jazakumullah. Baik. Qala rahimahu faslun. Man taraka ruknan. Barang siapa yang meninggalkan satu rukun. Jadi tutup satu rukun dari rukun-rukun sholat. Nah, ini kita bicara rukun yang ditinggalkan ini selain takbiratul ihram. Nah, jadi meninggalkan rukun karena lupa, kita tidak berbicara dengan sengaja. Kalau dengan sengaja jelas batal. Nah, sengaja tidak ruku, sengaja tidak baca al-fatihah, sengaja tidak i'tidal, ini semuanya membatalkan sholat. Ini yang dibicarakan lupa. Nah, waman taraka ruknan fa dzakarahu ba'da shuruhi fi qira'atin ruk'atan ukhra batalat allati tarakahu minha. Barang siapa meninggalkan satu rukun kemudian dia ingat setelah suruh, setelah dia masuk ke rakaat berikutnya dia sudah baca surat. Nah, misalnya seorang lupa tidak ruku. Nah, dia ingatnya misalnya di rakaat pertama ya, di rakaat pertama dia lupa tidak ruku. Pas berdiri di rakaat yang kedua lagi baca suratul Fatihah misalnya, ingat tadi belum ruku di rakaat yang pertama. Nah, dia ingatnya sudah rakaat berikutnya dan sudah membaca. Baik, maka Malik rahimahullah beliau menyatakan batalat allati tarakahu minha. Maka batal rakaat yang enggak ada rukuknya. Nah, jadi sekarang berarti dia mengerjakan posisinya rakaat yang pertama. Nah, yang lalu mulgha, dianggap enggak ada karena enggak ada rukuknya. Nah, berarti dia nanti harus sholatnya nambahi. Nah, yang tadi enggak dipakai karena lupa, dia ingat saya lagi baca suratul Fatihah lho tadi belum rukuk. Nah, karena sudah menginjak rakaat berikutnya sudah baca, maka rakaat yang sekarang dia jalankan ini sebagai pengganti rakaat yang tadi. Nah, ini ikhwan fi din, jazakumullah, ini pendapat yang Malik rahimahullah taala. Baik. Pendapat yang lainnya, ini pendapat yang dikuatkan oleh Syaikh rahimahullah. Nah, dan ini pendapat yang rajih, wallahu a'lam. So, kalau seorang itu lupa meninggalkan rukun, tidak menjalankan rukun, dan dia ingat belum menjalankan rukun tersebut, tapi belum sampai ke rukun yang serupa di rakaat berikutnya. Nah, belum sampai ke rukun yang serupa di rakaat berikutnya, maka dia langsung menjalankan rukun tersebut. Nah, misal, baik, seseorang lupa belum rukuk di rakaat yang pertama. Nah, kemudian tatkala dia sedang sujud masih di rakaat yang pertama. Nah, dia ingat tadi belum rukuk. Nah, langsung dia rukuk. Dia bangkit dari sujudnya langsung rukuk. Nah, rukuk ya terus ya legal terus demikian seterusnya. Nah, kalau ingatnya itu belum sampai rukuk di rakaat berikutnya. Tapi kalau dia sedang rukuk, loh tadi rokat pertama saya belum rokok, ya rokat yang sedang dia jalankan ini gantinya rokat yang nggak ada rokoknya. Nah, baik, ini jadi patokannya itu rukun yang dia tinggalkan. Nah, kalau sampai dia sudah menjalankan rukun yang dia telah tinggalkan di rokat berikutnya, maka rokat sekarang ini ganti yang rokat yang tadi yang nggak ada rukunnya. Nah, tapi kalau belum sampai ya, belum sampai mencapai rukun yang dia tinggalkan, langsung dia jalankan rukun yang dia tinggalkan. Nah, baik. Jadi dia misalnya sedang sujud, ingat tadi belum i'tidal, dari rukuk langsung sujud misalnya. Nah, ini mungkin ya, mungkin aja. Langsung dia bangkit dari sujudnya langsung i'tidal. I'tidal kemudian dia lanjutkan sujud karena harus tertib. Nah, terus demikian seterusnya. Nah, itu sebagai rakaat pertama. Nah, kemudian lanjutkan terus sampai terakhir. Nah, ini ikhwan fi din, jazakumullah. Baik. Qala rahimahullah. Wa qablahu ya'udu wujuban. Wa qablahu, mana qablahu, kalau ingatnya itu sebelum, menurut pendapat yang mualif, kalau ingatnya sebelum membaca bacaan di rakaat berikutnya. Nah, jadi misalnya seorang kalau sedang sujud ingat tadi belum rukuk misalnya, ya'udu wujuban, wajib dia untuk langsung kembali. Nah, menjalankan rukun yang dia lupa belum jalankan. Nah, yang dia belum jalankan langsung dijalankan. Baik. Faya'ti bihi wa bima ba'dahu. Dia kerjakan rukun itu yang dia lupa dia tidak jalankan, yang dia jalankan rukun-rukun setelahnya. Nah, dilanjutkan terus, ditinggal terus sampai akhir. Nah. Baik. Wa in 'alima ba'da salam, kalau ingatnya itu setelah salam. Setelah salam baru lu tadi kayaknya belum rukuk misalnya. Fakatarki rokatin kamilatin, maka seperti meninggalkan satu rokaat penuh. Nah, jadi ba'da salam dia ingat lu tadi rokaat yang kedua belum i'tidal misalnya, atau tidak membaca suratul Fatihah misalnya. Ya langsung ba'da salam dia ditambahi satu rakaat. Nah, ditambahi satu rakaat. Baik. Ini pendapatnya muallif rahimahullahu taala. Baik. Nah, kemudian juga karena itu ada lupa di situ, nah, kekurangan, maka sebelum salam sujud sahwi. Nah, jadi kalau lupa meninggalkan rukun karena lupa, sebelum salam sujud sahwi. Ya. Jadi sebelum salam sujud sahwi dua kali. Nah, kalau sujud sahwinya ba'da salam, itu salamnya dua kali. Salam, sujud sahwi dua kali, kemudian salam lagi. Tapi enggak pakai tahiyat akhir. Nah, jadi sujud yang pertama bacaan sebagaimana bacaan sujud kita biasanya, kemudian takbir untuk duduk di antara dua sujud, juga dikit yang sama Rabbi fili. Nah, kemudian sujud lagi yang kedua, kemudian duduk, kemudian langsung salam. Nah, salamnya dua kali kalau sujud sahwinya ba'da salam, setelah salam. Tapi kalau sujud sahwinya qabla salam, sebelum salam, ya cukup salam untuk sholat itu. Nah, enggak perlu tambahin salam yang kedua. Baik. Ini ikhwani fidina azakumullah. Kemudian ikhwani fidina azakumullah. Nah, ada pendapat yang lainnya. Nah, jadi masalah kalau seorang itu ingatnya setelah salam, belum mengerjakan satu rukun. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, maka dia hanya menjalankan apa yang dia belum jalankan dan perkara-perkara setelahnya. Misal, setelah salam mungkin ingat sendiri, mungkin diingatkan. Nah, kalau dia sholat enggak jamaah ya. Tadi sholatnya i'tidal misalnya, langsung baik dia jalankan i'tidal ya, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud sampai akhir. Nah, sujud yang kedua baik, kemudian nah, duduk tasahud, setelah tasahud kemudian ditambah dua kali sujud sahwi, baru kemudian salam. Nah, jadi tidak harus satu rakaat. Ya, tidak harus diawali dari berdiri, jadi suratul Fatihah lah, tapi dimulai dari rukun yang dia tinggalkan tanpa sengaja. Nah, kalau misalnya tadi diingatkan sujudnya cuma sekali, nah kurang satu sujudnya, baik, maka itu diingatnya setelah salam, ya itu aja yang dijalankan. Nah, dia menghadap kiblat. Nah, kalau misalnya nah dia belum mengerjakan sujud yang kedua, sujudnya hanya sekali, baik, maka dia menghadap kiblat, kemudian sujud dulu, posisi sujud dulu, ya, kemudian takbir untuk duduk di antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua. Karena kalau orang tidak menjalankan sujud yang kedua, pasti tidak menjalankan duduk di antara dua sujud. Nah, karena sujud yang pertama langsung biasanya langsung berdiri. Nah, kalau mungkin duduk di antara dua sujud, mungkin dia nggak akan lupa sujud yang kedua. Baik, maka duduk di antara dua sujud, sujud yang kedua, nah, kemudian tasyahud, kemudian nah, sujud sahwi dan salam. Nah, jadi cukup rukun yang belum dia jalankan. Nah, dan rukun-rukun setelahnya. Kemudian sebelum salam dia sudah tahwi. Nah, ini ikhwan fi dinah, jazakumullah, ini pendapat yang dikuatkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, ini kalau selain takbiratul ihram. Kalau kemudian misalnya setelah salam tadi belum takbiratul ihram yang ngulangi 4 rakaat enggak sah. Nah, semuanya enggak sah. Nah, jadi kalau takbiratul ihram yang ditinggalkan enggak sah salatnya. Baik. Qala rahimahullah. Wa in nadiya tasahud al-awwal. Kalau lupa tidak menjalankan tasahud awal. Nah, tadi lupa tidak menjalankan rukun. Baik. Sekarang Malik ngasih contoh meninggalkan perkara yang wajib, ya, tasahud awal. Wa in nasiya tasahudul awal. Kalau lupa tidak menjalankan tasawuf yang pertama, wanahalbo, kemudian dia bangkit. Nah, lazimahur rujuk, maka wajib untuk kembali duduk tasawuf awal. Malam yang tasibit qaiman, selama belum tegak berdiri, selama belum sempurna berdiri. Nah, jadi kalau dia ancang-ancang, nah berdiri masih separuh perjalanan, mungkin diingatkan subhanallah misalnya, langsung balik untuk tasawuf awal. Nah, tapi kalau sudah tegak berdiri tidak balik. Nah, baik. Fa istatamma qa'iman kuriha ruju'u. Kalau sudah sempurna berdirinya, maka makruh untuk kembali. Nah, fa'ilam yang tasib qa'iman lazimahur rujuk. Nah, kalau belum sempurna berdirinya, wajib untuk kembali. Wa in sara'a fil qira'ah haramar rujuk. Kalau sudah membaca surat, lupa tasawuf awal, berdiri dan sudah baca surat. Nah, ini bukan sekedar berdiri tapi sudah membaca surat, sudah masuk ke rakaat berikutnya. Nah, kata Malik rahimahullah, haram rujuk. Nah, haram untuk balik kalau sudah mulai baca surat. Tapi kalau masih berdiri belum mulai baca surat, makruh hukumnya, kata Malik rahimahullah. Tapi kalau sudah baca surat, haram hukumnya untuk rujuk. Wa alaihi sujud li kullin, maka semuanya nantinya harus menjalankan sujud sahwi. Nah, ini ikhwan fi dinillah azakumullah. Ini lupa menjalankan tasawuf awal. Lupa menjalankan tasawuf awal. Kalau lupa menjalankan rukun, harus dijalankan rukunnya plus ditambah sujud sahwi. Kalau lupa menjalankan perkara yang wajib, cuma diganti sujud sahwi. Nah, yang ditinggalkan enggak harus diganti. Nah, jadi enggak harus nanti diganti sujud sahwi, diganti apa tasawuf awal misalnya, tidak. Ya sudah, diganti dengan sujud sahwi. Tapi ikhwan fil din azakumullah, di sini saya ada beberapa keadaan kalau seorang itu lupa meninggalkan tasawuf awal. Baik, yang pertama tadi disebutkan ingatnya sebelum bangkit. Nah, sebelum bangkit. Baik, jadi sebelum sempurna. Nah, baik, maka dia harus balik untuk dulu tasawuf. Nah, kemudian disempurnakan sholatnya sebelum salam sujud sahwi. Nah, karena lupa, baik, tidak menjalankan tasawuf. Tapi, nah, disebut kalau para fuqaha, kalau seorang itu sudah bagian tumitnya itu sudah terlepas dari pantatnya. Nah, jadi dia duduk kemudian sudah ancang-ancang berdiri. Nah, jadi sudah tidak hayatul tidak posisi duduk istiros. Nah, jadi sudah terpisah antara betisnya, ya, betisnya dengan pantat sudah terpisah. Dia sudah mulai ancang-ancang berdiri. Nah, maka dia balik dan nanti tetap ganti sujud sahwi. Nah, meskipun loh, kan dia menjalankan tasawuf awal, iya, cuma dia sudah berdiri. Nah, meskipun belum sempurna. Nah, dia sudah ancang-ancang sudah berdiri. Tapi kalau disebutkan para fuqaha, nah pantatnya itu masih nempel dengan betis, ya masih posisi iftiros, nah maka dia tidak mengganti dengan sujud sahwi. Baik, ini keadaan yang pertama. Nah, kemudian keadaan yang kedua, sudah sempurna berdirinya tapi belum membaca surat, baik, maka tidak boleh untuk balik, nanti diganti sujud sahwi sebelum salam. Nah, atau juga sudah masuk qiraah, nah sudah membaca surat di rakaat berikutnya, ini juga tidak boleh balik. Nah, nanti diganti dengan sujud sahwi. Ini ikhwan fillah azakumullah wa alaihi as-sujud likullin. Naam. Baik, ini contoh meninggalkan nah perkara yang wajib. Ya, tasawuf itu, tasawuf awal itu wajib. Contoh ini, contoh soal. Misal yang lainnya. Naam. Seseorang lupa tidak membaca subhana rabbiyal azim dalam rukuknya. Wajib ini ya, zikir yang wajib. Naam. Dia mungkin baca bacaan yang lain, mungkin baca Al-Fatihah atau yang lain. Nah, kemudian dia bangkit. Nah, jadi mau i'tidal, sudah ancang-ancang i'tidal, belum sempurna berdirinya. Pertengahan, nah, perjalanan ke i'tidal dapat pertengahan, dapat setengah. Nah, dia ingat, loh, belum baca Subhanallah Rabbil Azim, dia harus balik. Nah, balik Subhanallah Rabbil Azim. Subhanallah terus, nah kemudian baru ya tidal. Nah, tapi kalau sudah tegak berdiri ya tidal, baik nggak boleh balik untuk rukuk. Nah, karena sudah masuk rukun berikutnya. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Dua-duanya baik menjalankan sujud sahwi. Nah, baik orang yang sudah setengah atau seperempat perjalanan menuju ya tidal, baru dia ingat belum baca tasbih dalam rukuk, nanti sujud sahwi sebelum salam. Naam, atau juga yang sudah kacung, naam, i'tidal, nanti diganti dengan sujud sahwi. Nah, karena meninggalkan perkara yang wajib karena lupa. Naam. Ini ikhwan fil din, jazakumullah khair. Naam. Baki wahid, tinggal satu permasalahan syak. Jadi ziyadah, nah, sujud sahwi itu karena alasan ketambahan, baik, kemudian kekurangan dan ragu-ragu yang terakhir. Nah, man shakka fi adadi raka'ati akhadha bil aqal. Barang siapa yang ragu-ragu tentang jumlah rakaat, maka ngambil yang paling sedikit. Nah, dia ragu. Ini rokat yang ketiga atau yang keempat ini ragu-ragu dia. Maka ambil baik keputusan ini rokat yang ketiga. Nah, jadi diambil yang paling minim, yang paling sedikit. Ini dua atau tiga ya dua. Nah, diambil yang paling minim. Baik, ini pendapatnya mu'alif rahimahullahu taala. Pendapat yang lainnya ikhwan fillah jazakumullah. Nah, ragu-ragu itu ada dua keadaan. Nah, keraguan-raguan itu ada dua keadaan. Yang pertama, ragu-ragu tapi dia yakin dengan kebenaran salah satunya. Ragu-ragu. Dua atau tiga, dua atau tiga. Tapi ada kecenderungan pendapat dia tiga. Nah, ada kecenderungan pendapat dia tiga. Ada pilihan dia dalam keraguan-raguannya. Ada yang lebih dominan dalam keyakinannya. Baik, ini yang pertama. Kalau kemudian baik, posisinya kayak yang pertama ini, maka dia ambil yang yakin. Nah, dua atau tiga, dua atau tiga, tapi saya lebih cenderung tiga, lebih sangat mantap tiga, maka ambil itu rokat yang ketiga. Nah, kalau dia memang lebih condong ketiga, tapi tetap ada keraguan di situ. Nah, kemudian yang kedua, keraguan-keraguan yang tidak ada kecenderungan dua-duanya. Dua atau tiga, dua atau tiga, sama-sama enggak ada yang mantap. Nah, dia diambil yang paling minim tadi. Dua. Nah, ini kalau memang tidak ada yang dia rujukkan. Tapi ikhwani fi dinillah jazakumullah. Naam. Dijelaskan oleh mu'alif as-sa'imi rahimahullah. Baik. Idza shakka fi adadi raka'at. Kalau seorang itu ragu-ragu jumlah rakaatnya. Fa in ghalaba fi dhanni ahad al-ihtimalaini 'amila bih. Kalau dia yakin dari salah satunya, maka diamalkan. Tadi itu. Dua atau tiga, dia yakin ini tiga misalnya. Tapi ada sedikit raguan. Tapi lebih mantap tiga, maka diamalkan ini rokat yang ketiga. Tinggal satu tok, berarti tinggal rokat yang keempat. Nah, wa bana 'alaihi wa sajada sajdataini ba'da salam. Nanti nah setelah salam dia sujud sahwi. Nah, ini diingat keraguan-keraguan tapi ada salah satu yang mantap. Nah, dipilih yang mantap tapi tetap sujud sahwi karena ada keraguan. Tapi sujud sahwinya ba'da salam. Nah, kemudian yang kedua, wa illa yatarajjah inda ahad al-ihtimalaini. Kalau dua-duanya itu enggak ada yang dia rojihkan. Dua atau tiga. Ini sama-sama kuat, ini mungkin dua juga mungkin tiga. Nah, enggak ada yang dia kuatkan. Ahadha bil aqal. Caranya diambil yang paling minim. Dua atau tiga? Dua. Satu atau dua? Satu. Nah, jadi yang paling sedikit. Baik. Wa bana 'alai dilanjutkan salatnya wa sajada qabla salam. Dan sujudnya sebelum salam. Nah, jadi kalau mengambil yang sedikit, sujudnya sebelum salam. Nah, tapi kalau punya keyakinan satu yang lebih kuat, ba'da salam sujud sahwinya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Makmum masuk, kalau imamnya duduk tahiyat akhir, nah tawarruf, apakah juga duduk tawarruf atau ikhtiras? Nah, innama ju'ilal yu'tamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, jadi ya tawarruf sebagaimana duduknya imam. Sebagaimana duduknya imam. Nah, selama kita jadi makmum, kita mengikutinya. Baik. Apakah perlu mengganti dengan sujud sahwi ketika tasawuf awal, namun bacaannya adalah tasawuf akhir? Tasawuf itu enggak ada perbedaan bacaannya. Tasawuf awal dengan tasawuf akhir sama bacaannya, enggak ada bedanya. Nah, ini pendapat yang Hasan, juga yang dikuatkan oleh Al-Albani rahimahullah. Nah, ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi kalau disebutkan tasahud itu berarti ya sak salawatnya. Nah, baik, jadi tidak ada perbedaan. Nah, dan baru ingat setelah membaca doa terdiri dari empat perkara. Al-Albani membawakan riwayat. Nah, dalam tasahud awal juga ada bacaan doanya. Nah, jadi doa selain tasahud. Nah, jadi tidak ada perbedaan. Ini poin yang kedua, menanyakan tentang ucapan Ustaz Afif dalam taklimnya. Yang asalnya ditanyakan ke beliaunya. Al-Qa'il A'raf, yang berbicara itu lebih tahu dengan maksudnya. Satu pertanyaan di luar maudhu. Orang tua yang lebih senang anaknya pacaran dibandingkan ta'aruf. Bagaimana sih kami agar mereka membolehkan berta'aruf? Ya, dijelaskan dulu ini ta'aruf ini apa maknanya. Nah, pacaran juga ta'aruf, saling kenalan. Ini ta'aruf apa maknanya? Ya, jadi ta'aruf itu apa maknanya? Nah, jadi proses ta'aruf. Wallahu a'lam. saya sendiri belum pernah dapatkan sekongkolan saya dengan keminiman ilmu yang dan bacaannya baca, belum pernah mendapatkan dalam proses nikah itu ada proses ta'aruf. Ta'aruf lah, kalau nazar iya, nazar, hibah, poin khusus ta'aruf itu gak pernah dapat saya. Ya mungkin ini nanti yang memiliki ilmu bisa disampaikan, karena itu hujah. Orang yang dapat ilmu itu hujah, bagi orang belum tahu. Nah, selama ini saya gak tahu. Di kitab-kitab bahasa nikah ta'aruf itu gak ada. Nah, adanya nomor. Nah, jadi kalau seorang tertarik, nah, ingin menikahi seorang, baik, maka dia proses nabur. Nah, ataupun ta'aruf, maka di sini ta'aruf yang dimana kan ta'aruf itu apa? Saling kenal, pertukaran biodata. Nah, ini khatir, ini perkara yang bahaya. Pertukaran foto misalnya. Nah, maka dijelas dulu mana ta'aruf itu apa. Nah, kalau orang tua melarang ta'aruf sama demikian, wah itu tak dukung, bagus orang tuanya. Nah, harus dilarang ta'aruf yang model demikian. Nah, jadi perlu diperjelas dulu ta'aruf, mana ta'aruf itu apa. Nah, kalau mungkin seseorang sudah serak, nah, dengan fulan, rumah tertentu, kemudian dia mengutus, nah, utusannya dari keluarganya yang perempuan untuk perkenalan tentang nasabnya, cari informasi, ya mungkin itu disebut ta'aruf. Nah, tanpa kemudian secara langsung berta'aruf antara calon mempelai. Nah, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.